慢慢来翻译。哎，什么？对了，拿到绿山，对，是这里啊。那这个呀，是，安德拉哈维啊，安德。لهوية عندك ماذا لها هوائية ها علي حمد حول حمد لماذا آخر الهواء والنفس وأصلية لسان ده والحركية الحق نعم خارج من الحلق طيب نسب لكم sebelumnya tentang taksim as-sifah min hayth al-quwwah wa dha'f. Naam. Taksim as-sifat min hayth al-quwwah wa dha'f. Maktub huna. Maktub. Ma'a isha. Naam. تنقسم إلى قسمين تقسيم الصفة من حيث القوة والضعف sebelum kita menentukan ini huruf lemah atau kuat kita tahu dulu sekarang yang pertama sifat al-qawiyah وهي الجهر الصفة القوية وهي الجهر والشدة والاستيلاء والإطباق ثم جميع الصفات ليس لها ضد إلا اللين والإخفاء أما الصفة التي ليست لها ضد ما عدا اللين والإخفاء الغنة لن دخل في ماذا؟ الغنة دخل في الإخفاء لكن هنا خاص في الإخفاء فقط yang pertama الجهر yang kedua nama syiddah yang ketiga الاستعلاء yang keempat الاتباق kemudian lagi setelah update apa aja mayor as-safir wal-kalkala tikrar sitara fasyi mana wal-kunna at-takrir al-hiraf baik semuanya sih. Kemudian sifat yang lemah صفة ضعيفة. الهمس والرخاوة والاستفال والانفتاح واللين والإخفاء. نعم صفات ini dimakan dengan sifat dhaifah. Adapun al-idlaq wal-ismat ma yadkhulan fi hadha taqsim, tidak masuk dalam pembagian ini. Nah, sekarang kita lihat kembali untuk menentukan bagaimana tentang sifat dari huruf tersebut, kuah atau lemah. Kita lihat sekarang ta misalnya. Ta semua terdiri dari huruf yang apa? Kuat. Nah, kuat di situ. Yang pertama apa? Al-jar. Siddah. Istila wal tabaq wa ma'ana wal qalqalah. Al-ismat ma dakhal. Al-ismat wal idlaq tidak masuk pada bagian ini. Nah, qalqalah lima sifat yang kuat untuk ta. Masuk sekarang dad. Dia sekarang dad al-jahr. Rakhawa lemah wa kuat. Lemah, jatuh satu. Taib. Setelah. Ada bak, apa? Sitalah. Tapi karena jatuh satu tadi, sehingga membuat apa? Bikin lemah. Nanti jadi perselisihan di sini. Sama-sama punya lima sifat yang kuat. Sedangkan to juga punya lima sifat, tapi kuat semuanya. Sedangkan dot punya enam sifat. Satunya lemah. Nah, dari sini terjadi sesian. Ya rajih ta yang paling kuat. Yang paling kuat. Nah, tidak ada yang lemah sama sekali. Tapi yang lain mengatakan lima kuat ditambah enam. Satu yang agak lemah. Jadi tambah kuat, ya enggak? Nah, misalnya lima orang. Lima orang. Tambah satu lemah, kuat enggak mengangkat barang misalnya, kuat. Akan tapi yang tok juga punya pendapat lain, punya ini abad punya lima apa sifat, abad punya enam sifat, satunya lemah mempengaruhi yang lain, mempengaruhi yang lain mengganggu. Nah, penakut bikin takut orang lain, lain ini enggak. Jalan di malam-malam misalnya, woi badan teru, misalnya, tambah takut, yang lima ini. Tapi yang lima jago-jago semua. Nah, sudah, selesai masalahnya, enggak? Dan enggak ada yang nakut-nakuti. Ini hanya yang sekedar apa. Selisial, alam rusah, alam rusah. Sekarang masuk shad sekarang. Shad. Al-hamas. Kemana? Rakhawah. Dua lemah. Taib. Sila. Wal itbaq. Kemana? Safir. Ada lagi enggak? Bas. Fitah. Kau ya. Assalam. Tapi. Enam. Tiga. Yang dua lemah. Kita lihat sekarang. Dha. Dha. Makanya jadi juga dha sekarang. Dha sifatnya apa aja? Aja. Rakhawa. Lemah satu. Taib. Stila. Tebak. Sekali lagi. Ismat itulah tidak masuk. Dibilang ismat itulah tidak masuk pembagian. Nah. Istilah. Lala ya rajal. Allah enggak masuk. Naam. Enam sifat satu lemah. Nah, waqaf sekarang. Qaf al-jahr kuat. Siddah kuat. Istila kuat. Istifal. Qalqala. Nah. Istila nam, pemala. Qalqala. Nah, soal ini empat. Empat yang kuat satu lemah. Bagaimana? Maka bisa difahami cara melihatnya. Jadi pembagian di sini urutannya tidak berurutan di sini. Tapi yang jelas yang kuat ada 8 huruf ini semuanya. Dan yang lemah yang pertengahan di bawahnya, sedangkan yang paling lemah itu di bawahnya lagi. Yang paling lemah ada 7 huruf, yaitu ketiga huruf mad. Huruf mad lemah semuanya. Apalagi kalau sebelumnya didahului huruf oleh nam huruf istifal. Kemudian fa wa ha wa tha wa ha. Nah, sekarang kita lihat sekarang ha. Ha sifat apa aja? Alhams lemah. Arkhawa lemah. Istifal lemah. Fitah lemah. Dibilang Isman enggak masuk. Nah. Semuanya lemah ya enggak? Mafhum ya amin. Mafhum? Ah, sekarang amin. Endak ha, sebutkan sifatnya apa? Ain fitah. Istifal. Ayah, amin. Lebih Ahmad. Al-Hamas. Al-Khawah. Pemada. Ayah, Ahmad. Anda ya menawar. Al-Hamas. Al-Khawah. Istifal. Kita lemah semuanya. Nah. Aidan naam sa. Nanda ya Fuad. Sa. Hamas. Khawa. Nifitah. Istifal. Lemah semuanya. Nanda. Lemah semua. Wal fa anda kathumama. Ayo ha. Nah, semuanya untuk melihat bagaimana lemah semuanya. Manfaat dari pembagian ini, yaitu mengetahui cara penggunaan huruf yang baik, baik secara tersendiri atau tersusun, mengetahui. Nah, penggunaan huruf yang baik, secara tersendiri, nah, filap di situ. Atau tersusun dalam satu kalimat. Maka setiap berulang-ulang sifat yang kuat, maka semakin lebih kuat. Dan setiap berulang sifat yang lemah, maka semakin lemah. Demikian pula, untuk mengetahui apa yang baik, atau mengetahui apa yang yang baik untuk idgham, atau yang jelek. Ini banyak untuk keliru. Demikian pula untuk mengetahui bagaimana yang baik. Nah, bagi idgham atau nah yang jelek untuk idgham salah. Akan tapi di sini tidak secara itlak. Tidak secara itlak. Kadang ada huruf yang kuat bisa masuk ke huruf yang lemah. Demikian juga sebaliknya, huruf yang lemah bisa masuk ke huruf yang kuat. Apalagi terjadi persisian al-qira'ah. Maka tambah. Nah, hampir tidak terpakai untuk yang terakhir ini. Kita lihat sekarang. Dal anda ta. Udtum udana. Wa in udtum udana. Langsung masuk di ta wa in udtum. Sedangkan dal punya sifat yang lebih kuat daripada ta. So, menjelaskan bagaimana sifat ad-dal. Lihat yang pertama apa? Al-jahr, syidda, istifal, lemah dua, infita, satu lagi qalqalah. Nah, sekarang ta, al-hams, syidda, istifal, infita, pas. Nah, dal lebih kuat karena punya dua sifat yang kuat, sedangkan ta punya sifat yang lemah. Tapi bisa idgham, bisa idgham ke huruf ta. Demikian juga sebaliknya, ta yang punya sifat yang lemah bisa masuk di dal, masuk ke huruf dal yang lebih kuat. Contohnya ujibad da'watukuma, ujibad da'watukuma. Nah, hanya untuk pembagian seperti ini tidak secara itlak, tidak secara itlak. Bisa difahami enggak? Usahakan dulu dihafalkan. Ada pertanyaan misalnya, bisa menjawab. Ahkam sukun at-tanwin terbagi menjadi empat: ifal halki, waidgham, iqlab, ikhfa. Atau bisa dikatakan ifal, waidgham, iqlab, ikhfa. Sebagian langsung membagi dengan lima. Nah, membagi lima sesuai dengan tadi, langsung disebutkan secara keseluruhan ifal halki. Alam naqis bi gunnah, alam kamil bila gunnah, aw bi ghairi gunnah, wa iqlab, wa ikhfa hakiki. Langsung membagi dari lima. Sebagian empat akan tampil dari satu-satu. Pembagian dibagi dua lagi, sama saja. Ini termasuk sama saja. Nah, baik dibagi empat atau lima, al-amr sahl fi halil masalah. Hukum sukun dan tanwin ada empat macam. Pertama, izhar menurut bahasa artinya jelas. Sedangkan menurut istilah, yaitu keluarnya huruf dari tempat keluarnya atau dari makhraj, tempat keluarnya yang makhraj tanpa dengung. Dan dalam hal ini dinamakan dengan izhar halki, karena huruf ini keluar dari halq, leher. Hurufnya ada 6 macam. Ada 6 hurufnya, ada 6 huruf. Ada hurufnya ada 6. Yang terkumpul dalam satu kalimat apa? Akhi haga aliman hazal air khasir. Ini semakna akhi haga aliman hazal air khasir. Akhirnya ya Abul Halif terjem, akhi haga ilman, hasil wira khasir. Tidak rugi. Man, ini terjem. Ayarham, terjem ayarham. Andak, Samsuri. Anak kecil kemana sudah kita ajari? Anak yang kuat. Masih kan yang kecil kemarin? Anak yang terahim. Jihad, mana jihad? Andak. Masa sebelumnya sudah cari dulu, PR dulu. Nah, kemarin sudah kita ajari, sekarang lupa bagaimana. PR-nya untuk anak kecil yang kemarin. Baik. Masuk yang pertama, بلا حمزة tanda tandanya sudah kita bikin di situ. Kemudian jangan sampai timbul kol-kolah. Jangan sampai timbul kol-kolah terutama pada nah ini, huruf-huruf di hari ini. Man aman. Demikian. Man aman. Demikian pula tidak terputus. Jangan seperti orang-orang awam yang mereka membaca dengan man aman al-khata. Saya langsung telah membuat saktah. Suaranya tetap menyambung, tersambung. Suaranya tetap apa? Tersambung. Man aman, ya? Man aman. In aradtum. In aradtum. Azabun alim. Azabun alim. Kitabun uhkimat. Kitabun uhkimat. Ya, begitu caranya. Jangan sampai berhenti. Jangan pula timbul kol-kolah. Biasa nanti. Man aman. In aradtum. Banyak begitu. Ha, sekarang min husnata. Min husnata. Min. Min. Al anhar. Al anhar. Qaumin had. Qaumin had. Jurufin har. Jurufin har. An'amta. An'amta. Hati-hati mimnya juga jangan sampai timbul kol-kolah. An'amta alaihim. An'amta alaihim. Min umurika sinin. Min umurika sinin. Jangan berhenti, jangan berhenti. Min umurik. Min umurik. Min umurik. Min umurik. Wasi'un alim. Wasi'un alim. Ajran azima. Ajran azima. Hati-hati jangan orang malas enggak bisa mengucapkan nanti. Ajran azima. Keliru sudah. Ajran azima. Atibis. Ulangi. Ajran azima. Min ghislin. Min sini timbul kol-kolah. Banyak yang keliru terutama orang Yaman. Orang Yaman ketika mengucapkan ghain wal kha. Kemarin selain ada qiraah, qiraah siapa? Lupa lagi. Qiraah siapa? Abi Ja'far. Lupa lagi. Qiraah Abi Ja'far membaca dengan ikhfa hakiki. Maka bacanya min ghislin fasayunghidun hakala khusus qiraah Abi Ja'far al-ghain wal-kha dibaca dengan apa? Dengan ikhfa hakiki. Dan jumhur qurra mereka baca dengan izhar dan mereka mengatakan yang paling jelas ketika bertemu dengan ghain dan kha supaya lebih perhatian. Yang pertama karena banyaknya orang-orang awam yang keliru. Yang kedua karena ada qiraah yaitu qiraah Abi Ja'far. Nah, makanya ini perlu diperhatikan di sini. Yang paling jelas dari huruf izhar harqi itu al-ghain wal kha. Asyaddu izharan. وَرَبٌّ غَفُورٌ مِنْ وَرَبٌّ غَفُورٌ قَوْلًا غَيْرٌ قَوْلًا غَيْرٌ وَتَنْحِتُونَ وَتَنْحِتُونَ مِنْ حُلِيِّهِمْ مِنْ حُلِيِّهِمْ azizun hakim, azizun hakim, naran hamiyah, naran hamiyah. Hanya lemah di situ, taknya jadi ha. Naran hamiyah, naran hamiyah, wal munkhaniqah, wal munkhaniqah, wal munkhaniqah, wal munkhaniqah, man khashi, man khashi, latifun khabir, latifun khabir, naran khalida, naran khalida. PR-nya besok anak kecil dicari. Nah, enggak nyari nih enggak di sana. Terjemahan kemarin ini kita terjemahkan. Sekali lagi simpulannya, yang paling jelas di mana? Nan kha wal ghain. Di mana? Nah, kasratin nas. Nah. Khata fi hadha wa aidan hunaka qira'ah. Qira'ah Abi Ja'far. Nah, ila masyaallah. Thank you.